نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sallallahu alaihi wa muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kita lanjutkan poin yang kedua dari kitab As-Sunnah wa Taqaduddin atau juga dikenal dengan Aqidah Ar-Razi'ain. Poin yang kedua yang disebut oleh beliau berdua dari ucapan para ulama sunnah wal jamaah fi jami'il absar, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Bijami'i jihatihi, dengan semua jihanya. Dan semua sisinya. Poin ini terkait dengan poin ini kita ringkas dengan empat permasalahan, empat pembahasan. Yang pertama terkait dengan makna ucapan mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua terkait dengan dalil al-sunnah permasalahan ini. Yang ketiga terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Dan yang keempat terkait dengan keharusan i'tina bi kalamillah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Quran karamullah ghairu makhlukin bi jami'i jihatihi. Quran itu adalah karamullah, bukan makhluk, bi jami'i jihatihi. Apa maksudnya bijami jihatihi? Kita akan terbantu dengan baca syarah tentunya. Itu kita baca penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah. Beliau rahimahullah berkata di satu fasal dalam Aqidah Wasithiyah, faslun ومن الإيمان بالله وكتبه di antara iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, al-iman biar Al-Quran karamullah, adalah beriman bahwasanya Quran adalah karamullah, munazzalun ghairu makhluqin, yang diturunkan dan bukan makhluk, minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, dari Allah lah mulai, Allah yang mengucapkannya dan kepadanya akan kembali. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berbicara dengannya secara hakiki. Wa hadha al-Quran alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa kalamullahi haqiqatan la kalam ghairi, adalah firman Allah secara hakiki, bukan kalam, bukan ucapan selainnya. Qala katabna rahimahullahu ta'ala, wa la yajuzu itlaqul qawl bi annahu hikayatun an kalamillahi wa ibarah. Sehingga tidak boleh mengucapkan ucapan Quran adalah hikayah dari kalamullah atau ibarah dari kalamullah. Bal idza qara'ahu an-nasu aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an yakuna kalamullah ta'ala haqiqatan. Bahkan apabila orang membacanya atau menulisnya di mushaf-mushaf, tidaklah keluar dari keadaannya sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala hakikatan. Intah al-murad min kalam syekh rahimahullahu ta'ala dari Wasidiyah. Jadi maksud dari ucapan al-imaman Abu Hatim Razi dan Abu Zur'ah bijami'i jihatihi adalah itu. Apa yang kita baca, apa yang kita hafal, apa yang kita tulis dari kalamullah adalah kalamullah. Tidak keluar dari keadaan sebagai kalamullah, bukan makhluk. Yang kita baca adalah kalamullah, yang kita tulis adalah kalamullah, yang kita hafal di dada kita adalah kalamullah. Ini mana bijami jihati. Sehingga Asy-Syarh bi hifdzillah ta'ala dalam syarahnya menyatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, in tarawnahu fa huwa kalamullah, وَإِنْ كَتَبْنَاهُ فَهُوَ كَلَمُ اللَّهِ وَإِنْ حَفِظْنَاهُ بِصُدُورِنَا فَهُوَ كَلَمُ اللَّهِ. Bila kita membacanya, maka yang kita baca adalah kalam Allah. Bila kita mencatatnya, yang kita catat adalah kalam Allah. Jika kita menghafalnya, apa yang kita hafal di dada kita adalah kalam Allah. Ini mana ucapan beliau rahimahullah ta'ala bijamini di hati. Nah, pembahasan kedua apa dari Ahzunna wa jama'ah yang kita meyakini Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat yang ke-6 yang kita hafal insyaAllah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'jirhu hatta yasma kalam Allah. Apabila ada seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, fa'jirhu, lindungi dia, berikan perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Apa maksudnya? Ini Al-Quranul Karim. Sampai mereka mendengar, dia mendengar kalam Allah, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Quran adalah kalam Allah. Di dalam hadis yang satu, hadis yang masyhur, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada kaum-kaum yang hendak, yang mau membawanya memberikan perlindungan untuk menyampaikan Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala man ya'wini ila qaumi fa'inna Quraishan mana'uni an ubaligha kalam Rabbi. Syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan sesungguhnya orang-orang Quraisy mana'uni, telah menghalangiku an ubaligha, untuk aku menyampaikan kalama Rabbi, ya firman Rabbku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan Al-Quran yang beliau sampaikan adalah kalam Rabb, kalam Allah. Pembahasan ketiga, siapa saja kelompok-kelompok yang tersesat dalam bab ini? Jawabannya banyak. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah. Nah, fitnah yang sangat dahsyat yang kita tahu terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika penguasa ketika itu berpemahaman dan pemahaman Mu'tazilah, memaksa para ulama ahli sunnah untuk menyatakan ucapan bid'ah, ucapan kufur Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sabatahu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kekokohan untuk tetap sabat di atas al-haq, tegar di atas al-haq, menyuarakan akidah sunnah wa jamaah. Ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Walaupun beliau dizalimi, dicambuk, dipenjara, tetap ya, beliau sabar, sabar untuk menyatakan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Sehingga dengan sebab kesabaran beliau, ketegaran beliau, umat terselamatkan dari fikrah Mu'tazilah. Sehingga ucapan yang masyhur dari para ulama kita, mereka menyatakan Nasarallah al-Islam bi Abi Bakrin fi ayyami riddah wa bi Abi Abdullah bin Ahmad bin Hammar rahimahullahu taala fi ayyam mihnah. Allah Subhanahu wa taala menolong Islam melalui Abu Bakar Siddiq di zaman Hijrah, di saat banyak orang-orang yang murtad ketika Rasulullah wafat, beliau Abu Bakar tegar, dan dengan sebab beliaulah ya banyak orang-orang yang istiqamah di atas Islam, bahkan beliau memerangi kaum murtadin, dan Allah menolong Islam dengan Abu Abdullah bin Hambar rahimahullahu taala di zaman mihnah, ya di zaman fitnah Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran. Di antara yang tersesat dalam bab ini juga adalah apa yang tadi saya sengaja nukil dari kitab Aqidah Wasithiyah, Al-Kullabiyah dan Asy'ariyah. Kenapa? Karena mereka tidak menyatakan kalamullah. Mereka lah yang menyatakan Quran adalah hikayah dari kalamullah atau ibarah dari kalamullah. Itu di antara kesesatan Asy'ariyah dan Kullabiyah. Kullabiyah menyatakan Quran hikayah dan kalamillah. Asy'ariyah menyatakan Quran adalah ibarah dan kalamillah. Sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wala yajuz itlaqul qaul, tidak boleh. Ya, seorang menyatakan Quran itu adalah hikayah dan kalamillah atau ibarah dan kalamillah. Itu ucapan bid'ah dari Kullabiyah dan Asy'ariyah. Yang terakhir, ketika kita meyakini Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, maka yang pertama tentunya wajib atas kita semua untuk berihtimam, memiliki inayah dengan kalamullah, dengan Quranul Karim. Inayah di dalam membacanya, menghafalnya, mengkaji mana-mananya, dan tentunya mengamalkannya. Imam Muhammad bin Sulaiman Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran untuk tiga hal: ditilawatihi, untuk dibaca, wa litadabburihi, untuk ditadabburi, dikaji, ditelaah, dipahami maknanya, wa lil amal bihi, dan untuk diamalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam mukaddimah tafsir menyatakan yang kurang lebih maknanya, ketika seorang membaca kitab manusia, ucapan manusia, dia berupaya untuk bisa memahami dengan sedetail mungkin. Dia berupaya untuk membaca, memahami ucapan seorang manusia atau buku tulisan seorang manusia, iya, agar bisa memahami dengan sebenar-benarnya. Kata beliau rahimahullahu taala, ucapan manusia saja seperti itu, buku tulisan manusia saja seperti itu, fakayfa bikalamillahi taala, tentunya apalagi dengan kalamullah, kalam rabbil alamin, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan pencipta kita semua. Iya, harus seorang muslim memiliki ihtimam, inayah, mengkaji, berupaya memahami kalamullah. Cukuplah satu ayat yang harus menjadi cambuk bagi kita semua yang lalai dari mengkaji ma'ani Quran satu ayat Allah dalam surat Al-Baqarah. Wabinhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba ila amani. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela satu kelompok dari ahlu kitab, dari antara mereka ada satu kelompok yang ummi, yang tidak tahu kitab mereka kecuali hanya sekedar membaca. La ya'lamuna kitaba ila amani, yani ila qira'ah, hanya membaca. Ini celaan ya buat mereka-mereka yang tidak ada upaya untuk memahami kitabullah. Kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, walaupun turun kepada ahli kitab, tapi ini pun celaan bagi kita semua kaum muslimin yang tidak memiliki ihtimam di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Terkait dengan Al-Qur'anul Karim, kalau kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, yang ketika membacanya dapat satu huruf 10 kebaikan, maka kita harus memiliki adab kepada Al-Qur'anul Karim. Ada adab bagi mereka-mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala menulis kitab khusus At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur'an. Nah, di antara sekian adab adalah ikhtiram, memiliki ikhtiram kepada Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa fatwa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara fatwa beliau untuk ikhtiram adalah jangan sampai meletakkan mushaf Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an di bawah kaki kita. Ya, menselonjorkan kaki yang di situ depannya ada mushaf Al-Qur'an. Di antara yang beliau sebutkan juga, saya ingat di antara fatwa beliau adalah tidak meletakkan speaker-speaker yang di situ keluar ayat-ayat suci Al-Qur'an di bawah kaki-kaki kita. Di mobil misalnya, ya, speakernya pas di bawah kaki. Ya, atau pas di kaki kita. Itu pun di antara bentuk tidak ikhtiram kepada Al-Qur'an. Itu sebagian yang saya ingat dari beberapa tawa beliau rahimahullahu taala. Intinya di antara adab adalah ikhtiram kepada Al-Qur'an, ikhtiram kepada mushaf. Mushaf di situ ada kalam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.